Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita berada dars yang ke-23. Kali ini kita akan membahas tentang istitsna. Pengecualian dalam bahasa Arab bisa menggunakan 8 kata berikut yang dikenal dengan adat al-istitsna. Illa, ghairu, siwa, suwa, sawa'u, khala, ada, dan hasya. Ada beberapa istilah yang digunakan dalam kalimat pengecualian, yaitu huruf atau isim istitsna yang dikenal dengan adatul istitsna, yang dikecualikan atau mustatsna, dan yang dijadikan patokan pengecualian atau mustatsna minhu. Contohnya, qamar rijalu illa zaidan. Para laki-laki telah berdiri kecuali Zaid. Maka illa disebut dengan adatul istitsna, zaidan disebut dengan mustatsna, dan ar-rijalu disebut dengan mustatsna minhu. Ada 3 kaidah yang berkaitan dengan istitsna. Yang pertama, bila kalimatnya sempurna dan positif, maka mustatsnanya wajib mansub. Contohnya, kharajan nasu illa zaidan. Para manusia keluar kecuali Zaid. Yang kedua, bila kalimatnya sempurna dan negatif, maka boleh menghukumi mustatsna sebagai badal ataupun mansub dengan adat istitsna. Contoh ketika badal, ma kharajan nasu illa zaidun. Manusia tidak keluar kecuali Zaid. Pada kalimat tadi, kata zaidun menjadi marfu karena ia menjadi badal bagi annas, yang juga marfu karena menjadi fa'il. Adapun huruf illa pada kalimat ini diabaikan fungsinya atau mulghah. Kemudian contoh ketika mansub, ma kharajan nasu illa zaidan. Manusia tidak keluar kecuali Zaid. Pada kalimat tadi, kata zaidan menjadi mansub dengan sebab ada huruf illa yang menjadikan kata setelahnya mansub. Dan yang ketiga, bila kalimatnya negatif dan tidak sempurna, maka i'rab mustatsna mengikuti amilnya. Contoh, ma qama illa zaidun, wa ma darabtu illa zaidan, wa ma marartu illa bizaidin. Tidak berdiri kecuali Zaid, tidak aku pukul kecuali Zaid, aku tidak berpapasan kecuali dengan Zaid. Pada contoh ma qama illa zaidun, kata Zaid sebagai fa'il. Pada contoh ma darabtu illa zaidan, kata Zaid sebagai maf'ul bih. Pada contoh ma marartu illa bizaidin, kata Zaid majrur dengan huruf ba. Huruf illa pada 3 kalimat tadi semuanya diabaikan fungsinya atau mulhotun. Ketiga kaidah tersebut berlaku untuk pengecualian dengan menggunakan huruf illa. Bila istitsna menggunakan ghairu, siwa, suwa, dan sawa, semuanya bermakna selain, maka mustatsnanya wajib majrur. Keempat jenis istitsna ini merupakan isim, bukan huruf. Oleh karena itu, kaidah istitsna bukannya berlaku untuk mustatsnanya, melainkan untuk keempat isim istitsna ini. Sehingga, bila kalimatnya sempurna dan positif, maka isim istitsnanya yang wajib mansub, sedangkan mustatsnanya wajib majrur. Contohnya, kharajan nasu ghairu zaidin. Para manusia keluar selain Zaid. Bila pada illa yang harus mansub adalah mustatsnanya, pada ghair sampai sawa yang harus mansub adalah adat istitsnanya. Adapun mustatsnanya wajib majrur apapun kondisi kalimatnya. Kemudian bila kalimatnya sempurna dan negatif, maka boleh menghukumi isim istitsna sebagai badal ataupun mansub dengan adat istitsna. Sedangkan mustatsnanya tetap wajib majrur. Contoh ketika badal, ma kharajan nasu ghairu zaidin. Manusia tidak keluar selain Zaid. Dalam kalimat tadi, isim istitsna ghairu menjadi marfu karena ia menjadi badal bagi annasu. Kemudian contoh ketika mansub, ma kharajan nasu ghairu zaidin. Manusia tidak keluar selain Zaid. Bila kalimatnya negatif dan tidak sempurna, maka i'rab isim istitsna mengikuti amilnya, sedangkan mustatsna tetap wajib majrur. Contohnya, ma qama ghairu zaidin, wa ma darabtu ghairu zaidin, wa ma marartu bi ghairi zaidin. Tidak berdiri selain Zaid, tidak aku pukul selain Zaid, aku tidak berpapasan dengan selain Zaid. Perhatikan, pada illa yang berubah-ubah adalah kata Zaid, sedangkan pada ghair hingga sawa yang berubah adalah adat istitsnanya. Kaidah penggunaan istitsna dengan ghairu tadi juga berlaku untuk suwa, sawa'u, dan siwa. Hanya saja untuk siwa dan suwa karena diakhiri alif maksurah. Maka tidak terlihat perbedaannya ketika marfu, mansub, dan majrur karena sama-sama dalam keadaan aslinya. Misalnya, maqama siwa zaidin, wama dorobtu siwa zaidin, wama marortu bi siwa zaidin, maqama suwa zaidin, wama dorobtu suwa zaidin, wama marortu bi suwa zaidin. Adapun sawa'u, maka sama seperti ghair, di mana bisa tampak perubahan i'rabnya. Contohnya, maqama sawa'u zaidin, wama dorobtu sawa'a zaidin, wama marortu bisawa'i zaidin. Pengecualian dengan khola, ada, hasya. Bila istisnanya menggunakan khola, ada, dan hasya, maka boleh menjadikan mustatsnanya mansub atau majrur. Contohnya, qomal qawmu khola zaidan, wa qomal qawmu khola zaidin. Qomal qawmu ada amran, wa qomal qawmu ada amrin. Qomal qawmu hasya bakran, wa qomal qawmu hasya bakrin. Bila majrur, maka ketiga adatul istithna ini dianggap sebagai huruf jar. Sedangkan bila mansub, maka ia dianggap fi'il dan mustathna sebagai maf'ul bih. Demikian dars yang ke-23. Semoga bermanfaat.